mencintai aku. Cobalah kau lihat, masih banyak bintang yang mungkin lebih bersinar. Aku rela kau berpaling dan ku izinkan kau pergi, karena ku tahu yang kau mau dan itu bukan diriku. Dan ku